بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، وأخرج الترمذي بسنده عن صفوان بن أسعل أنه قال يهودي لصاحبه: إذا بنا إلى هذا النبي. فقال له صاحبه: لا تقول نبي، إنه لو سمعك لكان له أربع أعين. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن تسع آيات بينات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشركوا بالله، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمسوا ببريء إلا ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تتولوا. Disitu aslinya ولا تتولوا. للفرار اليوم جحفي وعليكم خاصة اليهود Alla ta'du fis sabti. Faqabbala yadaihi wa rijlaihi wa qala: nasyhadu annaka nabiyyun. Al-hadis. Syahid dari hadis ini yang dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman dalam syarah ini, yakni wala tasharu, jangan kalian melakukan sihir. Ya, ini baik itu mempelajarinya atau mengajarkannya. Baik itu mempelajarinya atau mengajarkannya, sihir tidak boleh. Ya, ini Sufyan bin As-Sa'al menuturkan, berkata seorang dari Yahudi berkata kepada kawannya, pergilah, mari kita pergi. Kedzabina, mari kita pergi kepada nabi ini. Maka kawannya bilang, jangan kau katakan dia itu nabi. Sesungguhnya seandainya dia mendengar kamu, kau katakan dia nabi, dia akan memiliki empat mata. Maka keduanya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keduanya bertanya tentang tis'ah, 9 ayat bayinat. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian menyekutukan Allah sedikit pun. Jangan kalian mencuri. Jangan kalian berbuat zina, jangan kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala kecuali dengan sebab-sebab yang dibolehkan untuk dibunuh. Dan jangan kalian melakukan atau membawa orang yang tidak bersalah. Walatam subi bari'in, bari adalah orang yang enggak bersalah. Jangan kalian membawa orang yang tidak bersalah kepada seorang yang punya kekuasaan untuk supaya dia membunuh orang tersebut. Jangan kalian melakukan sihir. Jangan kalian memakan riba. Jangan kalian menuduh seorang muksona, yakni orang yang menjaga diri dari perkara-perkara yang mengesankan perbuatan buruk, yakni zina. Dia menjaga diri, enggak ada tanda-tandanya, kalian tuduh. Dan jangan kalian lari dari peperangan yang berkecamuk. Akan datang penjelasannya. Wa alaikum khawasatan al-yahuda. Sudah alaikum anfusakum. Dan khusus bagi kalian wahai Yahud, jangan kalian melampaui batas, melanggar dalam larangan mengambil ikan pada hari Sabtu. Perkara-perkara ini semuanya dibenarkan oleh kedua Yahud tadi. Maka keduanya faqabbala yadayhi wa rijlaihi. Kedua Yahud tadi mencium kedua tangannya Nabi dan kedua kakinya Nabi. Dan keduanya berkata, nasyhadu annaka nabiyyun. Kami bersaksi bahwa engkau adalah Nabi. Karena semuanya tadi itu mereka ketahui bahwasanya dalam apa, dalam Taurat dilarang. Ini dalam agama yang telah dibawa oleh Musa alaihissalam. Karena sama dengan apa yang dibawa oleh Musa, maka keduanya Yahud tadi, kedua ini membenarkan apa yang Rasulullah katakan, bahkan bersaksi bahwasanya beliau adalah Nabi, tapi keduanya enggak beriman. Dalam hadis yang dibawa oleh Imam Tirmidzi dalam sambungannya, kenapa kamu enggak beriman dengan saya? Katanya kedua orang ini mengatakan takut akan dibunuh oleh Yahud. Wa qala Hasanun Sahihin, ini Hasanun Sahih ini dari ini mengatakan hadis ini sanadnya hasan dan sahih. Ini istilah khusus bagi Imam Tirmidzi. Penjelasannya adalah ilmu mustalah hadis. Baik. Saya dari hadis tadi adalah wala tasharu. Jadi sihir ini adalah dari semua agama datang dari langit diharamkan. Sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam kisahnya Musa alaihissalam. Ya kan? Dalam masalah sihirnya orang-orangnya Fir'aun. Qawlu as-sihru taqaddama ma'nahu. Ini tujuh perkara yang membinasakan, diantaranya adalah sihir. Ini yang kedua. Dari tujuh perkara. Terlalu tentang makna sihir. Ya kan? Dalam awal syarah dalam bab ini. Ibaratun an amma khafiya wa latufa sababuhu. Ini suatu ibarat yang menceritakan, yang menjelaskan tentang apa yang tersembunyi dan halus sebabnya. Itu makna logawi. Baik. Wa ada wajhu munasabatil hadis li tarjamah. Ini kalau syirku billah wa sihir, sihir inilah sisi munasabahnya, sisi kesesuaiannya hadis dibawakan oleh Imam Muhammad Abdul Wahab untuk judul yang dibuatnya oleh beliau, Babun Maja'a fi Sihir. Ya, ini hadis inilah wa sihir ini yang tertera dalam hadis ini, hadisnya Abu Hurairah. Inilah sisi kesesuaiannya dengan judul yang dibawakan oleh beliau. Qalu wa qatlu nafs salati harramallahu ay harrama qatlaha. Di antara perkara yang membinasakan adalah yang ketiga, qatlu nafs, membunuh jiwa yang Allah telah mengharamkannya. Ini mengharamkan untuk dibunuh, yaitu jiwanya siapa? Wa ya nafsul muslim, jiwanya seorang muslim al-ma'sum yang terjaga, jiwanya Rasulullah SAW yang terjaga dengan penjagaan al-Islam. Seorang muslim yang terjaga dengan penjagaan al-Islam enggak boleh dibunuh. Bahkan kafir pun kalau dia mu'ahad, akan datang soal penjelasannya, juga enggak boleh dibunuh. Bahkan ada ancamannya dengan enggak akan mendapatkan bau surga, akan soal akan sampai dalam babnya, dalam masalahnya. Qawluhu illa bilhaq, dengan cara yang benar. Ay bi an taf'ala ma yujibu qatlaha. Taf'ala namanya apa? Jantem Abdullah. Taf'ala. Baik. Jadi kau lakukan membunuh jiwa tadi yang menuntut, atau fi an taf'ala hiya, bukan anta. Jadi jiwa tadi melakukan apa yang menuntut untuk dibunuh. Fi an taf'ala yani nafsun. Nafas mayu jibu kotlaha, yaitu jiwa yang melakukan apa yang menuntut untuk dia itu dibunuh baru boleh. Biantaf alah ya mayu jibu kotlaha. Kalau jiwa tadi melakukan apa yang menuntut untuk dibunuh, maka boleh dibunuh sesuai dengan syarat-syaratnya. Dan darahnya adalah yang berkewajiban membunuh adalah penguasa. Kalau selain penguasa, salah dibolehkan itu pun dengan syarat enggak akan membawa fitnah yang lebih besar. Ya kan? Karena termasuk pembesar-pembesar musyrikin, boleh enggak dibunuh dengan cara igtial? Diculik dan semisalnya, itu namanya igtial. Sebenarnya lalu mengatakan boleh selama tidak akan membawa fitnah yang lebih besar. Itu. Tapi akan ketika akan membawa fitnah lebih besar, maka jangan. Maka yang berkewajiban adalah penguasa. Selain penguasa sudah enggak berdosa lagi jika enggak mampu melaksanakan untuk membunuh pembesar-pembesar munafikin dan musyrikin. Mau dikatakan di sini, diantaranya boleh dibunuh yaitu kasyirik. Maka di sini dikatakan boleh dibunuh, maksudnya adalah di sana ada penjelasan yang lain, diantaranya syaratnya adalah seorang yang punya kekuasaan boleh membunuhnya. Bukan setiap orang. Wan nafsu bin nafsi, dan seperti wan nafsu, wakan nafsi bin nafsi, seperti jiwa membunuh jiwa yang lain tanpa hak, maka balasannya adalah dia dibunuh. Wazani ba'dal ihsan, seorang yang melakukan zina setelah ihsan, yang setelah dia menikah, baik janda ataupun duda. Ini setelah menikah, berarti setelah menikah yang nikah syar'i. Ini pun juga pembunuhannya, caranya dirajam, dan itu pun juga penguasa yang boleh melakukannya, bukan setiap orang. Ya kan? Seperti kabilah, mungkin ketua Syekhul Kabilah, dia punya kekuasaan untuk melaksanakan hal tersebut, karena seandainya ada yang mau melawan, dia punya kekuatan. Bukan semua orang boleh membunuhnya. Wa kadza qatlul mu'ahid. Mu'ahid adalah seorang yang dalam perjanjian di wilayah Islam, di negeri Islam. Ya kan? Diberikan keamanan. Namanya mu'ahid atau mu'ahad. Kafir tapi, yani kafir yang dikatakan kafir milli. Kafir yang memiliki agama, dengan agama yang diterima oleh Allah Ta'ala, agama yang dulu pernah Allah turunkan berupa agama Yahud, Nasoro. Namanya ketika dia dalam wilayah kekuasaan Islam, dia di situ dalam perjanjian hidup di situ, dibolehkan, maka tidak boleh dibunuh. Kama bil hadis man qatala mu'ahidan lam yaruh, raihatal jannah. Lam yarah atau yarah. Raihatal jannah tidak mencium baunya surga. Ini menunjukkan termasuk dosa besar membunuh muahid. Maka yang saling apa yang sering dalam kasus ini adalah seperti para pelaku bom bunuh diri dan semisalnya, suka bunuh asal orang aja, yang penting dikatakan kafir Yahud dan Nasara, padahal kadang diantaranya mereka adalah yang mu'ahid dalam perjanjian di hidup di negara Islam yang dia diberikan lindungan, ya kan? Jadi mereka yang suka menyuarakan jihad dengan istilah bom bunuh diri dan semisalnya inilah, dengan istilah jihadiyin, diantaranya ini melanggar dengan pelanggaran besar, diantaranya adalah seorang dalam perjanjian dalam keamanan Islam, walaupun dia kafir, tapi enggak boleh dibunuh. Waqtalafal ulama fi man qatala mu'minan muta'ammidan walau taubatun amla. Ulama berselisih, dan para ulama berselisih dalam dalam seorang atau tentang seseorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Seorang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, apakah dia si pembunuh ini punya hak untuk bertobat atau tidak? Punya hak untuk bertobat atau tidak? Kalau punya hak berarti bisa jadi tobatnya diterima. Kalau enggak punya hak berarti tobat enggak ada gunanya. Itu namanya hal lau taubatun amla. Kalau enggak punya hak untuk bertobat berarti tobat enggak ada berguna. Kalau punya hak untuk bertobat berarti bisa diterima oleh Allah, bisa ditolak. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Antara dia dengan Allah taala. Ya kan? Adapun kita dalam melihat secara zahir dia bertobat. Tapi sebenarnya di sisi Allah taala, ya ini yang kita tahu wallahu a'lam. Tapi itu kalau memang pendapatnya mengatakan punya hak untuk bertobat, karena ini adalah ada khilaf. Fa dzaba Ibnu Abbas wa Abu Hurairah wa ghairuhuma ila annahu la taubata lahu. Abu Hurairah, ini Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, dan selain dari keduanya di parangan para ahlul ilm, para salaf, mazhabnya bahwasanya pembunuh seorang mukmin dengan sengaja membunuh mukmin ini enggak ada taubat bagi dia. Ya, ini bertaubat pun enggak berguna. Istidlalan biqauli ta'ala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Syaitnya adalah khalidan fiha. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam abadi di sana. Wa qala Ibnu Abbas nazalat hadhihi al-ayatu wa ya akhiru ma nazalah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan turunnya ayat ini adalah akhir dari Al-Qur'an yang turun. Wa ma nasakhaha syai'un, enggak ada ayat yang lain yang menghapus zahirnya ayat ini. Fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, balasannya adalah neraka jahannam abadi di sana, enggak ada yang menghapusnya. Wa fi riwayatin laqad nazalat fi akhir ma nazalah wa ma nasakha syai'un hatta kubida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma nazala wahyu. Dalam satu riwayat Ibnu Abbas mengatakan sungguh ayat ini telah turun di akhir apa yang turun berkaitan dengan ayat Al-Quran paling terakhir, dan tidak ada sesuatu pun dari Al-Quran yang menghapusnya sampai Rasulullah meninggal. Ubidoh, dimatikan. Bagaimana jala wahyun, tidak lagi ada turun wahyu setelah itu, dan tidak ada lagi turun wahyu. Waruya fidalika asarun tadullu lima dhaba ilaiha ula. Kata beliau di sini, Syekh Abdul Rahman bin Hasan, juga ada riwayat dalam perkara tersebut membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ada beberapa asar yang menunjukkan tentang pendapatnya mereka, yaitu Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah dan yang lainnya. Kama indal Imam Ahmad wa Nasa'i wa Ibnul Mundhir an Muawiyah. Sami'tu Rasulullah SAW yaqulu kullu dhanbin asallahu an yaghfirahu illa ar-rajula yamutu kafiran aw ar-rajul yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Di sini Sahih Al-Albani. Ya, baliknya ada. Nomor berapa? Baik. Sebagaimana dalam hadis yang dibawakan Imam Ahmad dan Imam Nasa'i dan Ibnul Mundhir dari Muawiyah. Beliau Muawiyah radhiyallahu anhu menuturkan, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Malik. Bisikan dahnya aja. Rewel. Kullu dhanbin, setiap dosa, seluruh dosa, semoga Allah mengampuninya kecuali dosanya seseorang yang dia mati dalam keadaan kafir, maka enggak terampuni. Atau seorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ya kan? Di sini Sahih Al-Albani, cuma perhatikan. Kadang kita awil, kenapa? Karena kadang bertentangan sesuai dengan zahirnya dengan dalil yang lain, seperti ayat yang akan dibawakan di sini. Mafhum? Jadi walaupun zahirnya seperti ini, kadang ahlul ilm upaya untuk menggabungkan antara dua dalil yang zahirnya bertentangan. Kalau enggak, maka ditarjih, sehingga enggak mungkin untuk dijamak. Dan itu memang sudah kita lewati berkali-kali, bertahun-tahun. Ahlul ilm menanggapi dalam perkara seperti ini, ada yang mengatakan enggak mungkin dijamak, maka ditarjih. Ada yang mengatakan mungkin masih bisa dijamak, maka tarjih ditinggalkan, dijamak dahulu. Itu sudah memang perkara yang enggak bisa dipungkir tentang wujudnya. Demikianlah ahlul ilm menanggapi beberapa nusus yang zahirnya bertentangan. Kenapa kita bilang yang zahirnya? Karena hakikatnya ayat dengan ayat enggak mungkin bertentangan. Ayat dengan hadis enggak mungkin juga bertentangan. Kenapa? Karena kalau hadisnya sahih pasti enggak mungkin bertentangan dengan ayat. Demikian juga dengan hadis, hakikatnya enggak mungkin bertentangan. Kenapa? Karena datanya dari wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka dibilang oleh ulama secara zahirnya saja bertentangan, hakikatnya enggak bisa dipastikan. Karena enggak mungkin datang dari seorang rasul sama-sama dari beliaunya. Beliau maksum dari tanakut, maksum dari kontradiksi, terjaga dari kontradiksi. Harus aman dari kontradiksi. Lain dengan manusia selain rasul, bisa ucapannya menentang perkataan yang lain dari ucapannya sendiri, perbuatannya menentang ucapannya. Karena enggak ada rekomendasi, dijaga oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau seorang rasul tidak. Kenapa? Karena Allah telah memberikan rekomendasi wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Walau kana min indi ghairillahi la wajadtu fi ikhtilafan katsira. Maka itu, maka mereka alulul mengatakan zahirnya saja. Dalam usul fikih, dalam bab tanakut, bab ta'arud, bab yang membahas masalah dalil-dalil yang zahirnya bertentangan. Perhatikan anak-anak, Najib. Baik. Kadang di ta'wil upaya untuk menjamak, seperti dalam kasus kita ini, pembunuh seorang mukmin dengan sengaja. Bolehkah, ada enggak hak dia untuk bertobat atau tidak? Dengan hadis ini, hadis yang saya oleh nasir ini, kullu dhanbin asallahu yaghfirahu illa rajul yamutu kafirun aw rajul yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Sebenarnya adalah enggak diampuni. Karena keluar dari yang dikecualikan. Wadabat jumhur ummah salafan wa khalafan ila anna al-qatila lahu taubatun fima bainahu wa bainallahi. Ha. Bina baina bima baina wa baina binallah. Sedangkan jumhurul ummah, mayoritas dari umat ini, yakni ulama-ulamanya, umat di sini bukan seluruh umat awam dan orang-orang yang enggak paham tentang agama masuk dalam jumhurul ummah tidak, yakni alul ilm. Salafan wa khalafan, baik dahulu atau sekarang, mereka berpendapat bahwasanya pembunuh punya hak untuk bertaubat, itu pun fima baina wa bainallah, takyidnya antara dia dan antara Allah Ta'ala. Fa in taba wa anaba wa amila salihan badalallahu sayyiati hasanatin. Maka jika bertaubat wa anaba dan rujuk, taba wa anaba, dia bertaubat dan rujuk dan beramal dengan amalan yang soleh, maka Allah mengganti keburukan-keburukannya dengan berupa beberapa kebaikan hasanat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna nafsan allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa asama yudha'afu lahul adzabu yawmal qiyamah wa yakhludu fiha muhana. Ya. Oh ya, di sini pi. Tapi di sini pakai nomor H. Cuma sudah saya surat-surat dulu. Wa yufihi muhana illa man taba wa amana wa amila salihal ayat. Ya. Walladzina yad'una ma'a Allah ilahan akhara, dan mereka-mereka yang tidak menyeru sesembahan yang lain bersama Allah, tidak membunuh jiwa yang Allah telah haramkan kecuali dengan pembunuhan yang benar secara syar'i, dan mereka tidak berzina, tidak barang tanpa, siapa yang melakukan hal tersebut pasti akan mendapatkan dosa, dilipat gandakan bagi dia siksaannya nanti pada hari kiamat dan abadi di dalam azab tersebut dalam keadaan hina, kecuali orang yang bertaubat dan beriman dan beramal dengan amalan yang soleh. Inilah, kecuali orang yang bertaubat, seluruhnya di antara tadinya syirik juga bertobat, juga diterima. Maka masuk juga orang yang membunuh jiwa tanpa hak, jiwa mukminah. Kemudian ya khawat. Maka dari sini sebagian ahli ilm kadang mentakwil sebagian dalil yang lain ketika dalilnya memang bertentangan, ya kan, maka dijamak sebagaimana yang ini sebagai madhabnya jumhur, yang mereka selalu ilm. Qalu wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan qala Abu Hurairah wa ghairu wa hadza jazaa'uhu ay jahannam wa hadza jazaa'uhu, yang ini kembali kepada jahannam, in jazaa'uhu. Inilah balasannya, yaitu jahanam dengan abadi di sana kalau memang Allah membalasnya. Inilah balasannya kalau memang jika Allah membalasnya. Hadza jazaa'uhu, ini jahanam jika Allah itu memang memberikan jazaa'nya, itu apa? Balasannya berupa jahanam. Jadi dhamirhu ini kembali kepada azabul jahanam. Waqat riwayatnya Ibn Abbas ma yuafiku qawl al-jumhur, yakni Abdullah bin Abbas sebagaimana katanya alul ilm, sebagaimana katanya para rawi, ya kan, yang dihafal oleh mereka para rawi dari beliau radhiyallahu anhu, ada perkataan dari beliau yang mencocoki atau yang menyamai perkataannya jumhur. Yuafiku menyamai, mencocoki perkataan jumhur, dalam arti enggak bertentangan dengan qaulnya jumhur, yaitu Barawa Abdu bin Humaid wa Nahas an Sa'id bin Ubadah Anna bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di sini anhu, bukan anhuma. Kana yaqul liman qatala mu'minan taubatun. Artinya riwayatnya Abdu bin Humaid dan Nahas dari Sa'id bin Ubadah bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dulu pernah berkata, bagi yang membunuh seorang mukmin ada hak untuk bertaubat. Maka ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, demikian juga mazhabnya Ibnu Umar. Wa ruya marfu'an anna jazaa'ahu jahannam in jazaa'ahu. Ada riwayat yang marfu bahwasanya balasannya adalah jahannam jika memang Allah membalasnya. Maka di sini jumhur berpendapat seperti ini. Ya kan? Ada beberapa dalil yang mendukungnya. Dan antara adalah keumuman tadi illa man taba wa amana wa amila salihat. Wa amila salihat. Baik. Kita lanjutkan. Di antara 7 perkara yang membinasakan yaitu aklu riba. Memakan riba, memakan harta riba. Ai tanawuluhu bi ayyi wajhin kana. Tanawul, menggunakannya dengan segi apapun caranya, dengan cara apapun, baik dimakan atau dibelikan baju atau dikembangkan untuk kepentingan-kepentingan masyarakat dan yang lainnya, sama saja jika tanpa udzur. Nah, itu namanya tanawuluhu bi ayyi wajhin kana, bukan cuma memakan tok. Ya kan? Karena walaupun dohirnya adalah memakan, tapi di sana ada penjelasan sebagaimana yang dikatakan dalam ayat ini, kama qala ta'ala alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbathu asyaitanu minal mas. Ya kan? Punya teman atau tali yang lain? Enggak ada. Ayo. Jadi aklu ribanya adalah karena apa? Kenapa dikatakan akal? Karena memang itu paling banyak penggunaan antara dimakan. Ya kan? Bukan berarti kalau enggak dimakan keluar daripada perkara yang binasakan. Ini enggak bisa, tetap juga masuk. Mereka kata nawuluhu bi ayyi wajhin kana. Allah yakuluna riba, dan mereka orang yang makan riba la yakmuna min qabrihim min kuburihim, mereka tidaklah bangkit dari kuburan mereka kecuali sebagaimana bangkitnya orang-orang yang telah dirasuki, disusupi oleh syaitan. Bagaimana kalau orang itu mamsus? Mamsus itu apa? Kerasukan syaitan. Ya kan? Jalannya miring-miring. Ya. Nah, kalau itu mereka yang memakan harta riba sementara enggak punya udzur, nanti bangkitnya dari kuburan seperti bangkitnya orang yang kerasukan syaitan, kerasukan jin. Mamsus, bahasa Arabnya mamsus. Rasulun mamsus, maksudnya rasulun apa yang kena kerasukan setan. Nah. Dan riba ini ya ikhwah, riba jahiliyah ini di negeri kita, bahkan di umumnya negara-negara kaum muslimin, sudah enggak jangan tanya lagi tentang menyebarnya. Dari kampung-kampung, dari RT ke RT, dari gang ke gang. Nah. Ya kan, ini sudah merata. Maka di sana ada hadis yang dibawakan dalam Sunan Nasa'i. Zaman seperti ini adalah zaman yang semua orang terkena bukhornya riba. Nanti bukhor, asapnya riba. Walaupun enggak pelaku langsung, tapi kena asapnya. Nah, kita-kita ini kena asapnya. Sudah. Ya kan? Nas'allaha al-afiyah wa salamah. Baik, apalagi kalau sudah penguasa memberikan legalitas riba ini. Us, janganlah kita tanya, musibahnya mengena seluruh manusia. Kalau Ibnu Dakiqin al-Idu, dengan baca al-Idi, sering kita dapati sebagian ikhwan membaca al-Idi. Al-Idu. Wa huwa mujarrabun lisu'il khatimah. Wa huwa yakni kembali kepada aklu riba. Memakan harta riba itu mujarrabun untuk keberakhiran yang jelek dalam hidup. Sul khatimah yakni mati dalam keadaan yang buruk. Apa makna mujarrab? Sering terbukti, namanya mujarrab. Sering bahasa Indonesia ini obat mujarab. Nah, belum tahu? Obat mujarab. Nah, itu. Obat mujarab berarti mujarab itu bahasa Arab, tapi sudah menjadi bahasa Jawa. Pak, ini obat mujarab, Pak. Nah, coba dibeli. Mujarab berarti sudah berkali-kali dicoba. Benar-benar memang apa? Terbukti. Maknanya wa mujarrabun lisul khatimah, yakni benar-benar telah terbukti kata beliau Ibnu Dakiq al-Id. Pemakan harta riba itu keberakhiran hidupnya adalah buruk. Su'ul khatimah, keberakhiran hidupnya berujung dengan keburukan. Ketika di sini ikhwah. Na'udzubillahi min dalik. Kita berlindung dengan Allah Ta'ala dari su'ul khatimah. Mindariki ini dari su'ul khatimah. Maka oleh itu menghindar dari memakan harta riba. Ya kan? Dan riba ini sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin di negeri kita ini. Kenapa? Karena kadang dinamai dengan nama syariat. Bank syariat. Ya kan? Apa mana bank? Bank itu apa? Benar. Bank itu apa? Antum sering bicara? Bank apa kira-kira? Bank apa sih? Antum bilang sering bank apa? Bank apa bisa lagi? Yang ngerti bank? Bank itu apa? Bu Zubair? Ngerti bank kok. Sering bilang bank, Abu Rizal tanya bank apa bu? Apa bank itu? Mesin. Ngerti bank. Bank itu apa gara-gara? Pak Haris, bank itu apa Pak Haris? Wah, berarti kalau ngerti bank belas sama nake. Paman. Salman, bank itu apa? Nyimpan. Kalau meminjami? Kalau yang meminjami gimana? Lah kok dulu bank itu apa? Bang, Bapak ngerti mesti Bapak ngerti. Apa? Apa tadi? Apa? Bakul uang. Lu kok bakul uang? Ya kan? Bank itu adalah pemodal yang mau memodali siapapun dia yang butuh ke situ. Itu bank itu namanya bank pemodal. Penyimpan dadani. Pemodal. Cuma bisa dia menerima orang yang mau nyimpan. Nah itu namanya bank simpan pinjam. Nah itu pemodal bank itu. Kalau bank syar'i berarti Mus'ab punya uang 100 juta. Abu Dar pinjam apa? Tuladi pinjam. Nah, itu tadi bank dia. Itu ini bank. Ayo kita ke bank Mus'ab. Nah, itu namanya bank. Paham dong? Mus'ab punya uang 100 juta atau uang 20 juta. Nanti ada yang pinjam 500 ribu, ada yang pinjam 700, ada yang pinjam 600 ribu, 1 juta. Itu ya bank dia, itu bank. Nah, kapan dia syar'i? Ketika enggak minta, ketika enggak minta kembang, enggak bunga. Nah, itu syar'i. Kalau minta kembang berarti bank jahili, ya itu yang modal itu bank. Cuma nanti dia bisa kerja tara lain, dan antaranya saya juga menerima siapa yang menaruh di tempat saya, akan saya kasih bunga, gitu. Nah, itu sing ini bank ya. Kalau kita namanya bank, jadi kalau orangnya punya modal meminjami orang-orang berarti dia bank. Gitu. Kalau bank negara ya, negara yang punya modal, siapa yang butuh dipinjam, pinjam oleh negara. Nah, itu BNI itu. Bank Negara Indonesia. Ya kan? Kamu sok bank aja enggak ngerti, bank terus dikit kali dikit banknya bank enggak ngerti. Ya banknya pemodal itu ini bank. Wes, paham? Nah, kapan syar'i kapan tidak tergantung sifatnya. Kalau yang syar'i berarti nah, di antara tadi yang meminjami enggak minta apa? Enggak minta tambahan. Ini bank syar'i. Jadi kalau kita pinjam ke Burisalah berapa? Satu bulan. Guys, besok balik satu bulan tanggal sekian ditulis. Tanggal 17 balik tanggal 17. Itu berarti sudah itu bank dia sudah. Itu namanya bank. Ya kan? Kalau bank titil, ya karena apa? Ngambilnya setiap hari. Hari ini pinjam, besok dititili. Ini bank titil. Ya kan? Nah itulah ya Pak, berarti sekarang kita baru paham sekarang tentang bank, itu bank. Ya. Walaupun enggak ada namanya ya, siapapun yang meminjami dengan cara tadi itu maka dikatakan bank. Kalau bank syar'i ya, orang pinjam ke situ enggak diminta ya Pak, enggak dikasih tambahan ziyadah tadi bunga riba semisalnya. Paham ya Pak? Maka negara seharusnya punya uang untuk masyarakat yang dipinjamkan kepada masyarakat. Nah. Tapi ya itu, nanti dihitung anaknya punya anak, anak punya anak, akhirnya apa? Cucunya banyak. Nah, akhirnya pekerjanya dikatakan pekerja apa? Cari ah, cari anak. Kerja nanti kerja dengan bank berarti kue kerja boleh anak kue, kerja boleh anakmu. Ini kerja golek anake. Anake ora mari-mari, terus manak terus. Baik. Jadi bahwasanya makan harta riba termasuk akibatnya menjadi su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Qulu aklu malil yatim yakni at-ta'addi fihi. Ta'addi. Ta'addi apa maknanya? Ruli. Mata adi. Apa tadi no M? Hah? Apa no M? Endi kowe? Ah, mana Abdullah? Foto? Eh? Foto? Maful pi ngono. Ini tak lazim. Apa tadi nama mananya Daniel? Ah. Siapa? Ini. Siapa namanya ini? Malik. Malik sekarang. Apa mana tadi? Wah, bahaya. Bih masih rezeki? Bih masih rezeki? Bih jajal. Salah-salah, gak apa-apa lah munih teman-teman. Ah, Zakaria, insyaallah Zakaria. Melampaui batas, nah itu baru. Ya kan, ta'addi fihi melampaui batas dalam memakan harta anak yatim. Kenapa melampaui batas yang dilarang? Karena boleh memakan bil ma'ruf. Seorang mengurus harta anak yatim itu boleh memakan dari harta tersebut dengan cara yang ma'ruf, cara yang ya yang sepantesih. Ya kan, harta yatim itu mesti harus diurusi orang yang lain, enggak mungkin yatim mengurusin hartanya. Oh, yatim itu masih kecil. Yatim itu kalau dia enggak belum pak, belum balik. Dikatakan yatim kalau belum balik. La aitama ba'dal buluk. Enggak ada sifat yatim setelah dia itu balik. Maka bagaimana dia mengurus hartanya? Enggak bisa, kecuali orang lain yang mengurusinya. Ya mungkin pamannya, mungkin siapa? Bibinya, atau mungkin kakeknya, atau mungkin orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk mengurus harta anak yatim. Nah, dikembangkan. Harta tadi dikembangkan. Kalau berupa tanah, ya diurus, ditanami. Nah, nanti hasilnya bisa, boleh dimakan dia yang ngurusi bil ma'ruf. Kalau sampai melampaui batas, maka enggak boleh. Bahkan termasuk muhlikah. Termasuk membinasakan orang yang makan tadi. Maka sekarang ini mahat al-aitam, pondok aitam ini berbahaya. Ya kan, pondok-pondok aitam. Berbahayanya para rawan dalam menyalahgunakan. Kadang enggak yatim pun masih dihitung yatim aja. Sudah balik pun masih tertulis yatim aja. Nah, nanti dimintakan uang kesana kesana, bukan kesana kemari, karena kemari enggak pernah ngasih anak yatim. Ya kan? Nah, nanti biasanya apa? Udah enggak yatim pun diikutkan, atau mungkin sudah balik pun diikutkan yatim. Padahal itu haknya yang yatim beneran. Tapi yang enggak yatim juga ikut, boleh makan tanpa hak. Melampaui batas. Maka dulu sebagian orang, bukan kawan, ada yang keluar dari pondok al-aitam. Khawatir termasuk nanti menerjang harta anak yatim tanpa kebenaran. Itu namanya ta'addi fihi. Melampaui batas dalam menggunakan harta anak yatim. Apa ya ikhwah? Nah, kadang banyak orang yang cari kesempatan. Ya. Anak yatim tadi hartanya diurus tapi dijual, kadang enggak bilang, enggak anu, enggak amanah, enggak dikembangkan. Nah, sudah besar hartanya tinggal sebagian. Wa ubira bil akl li annahu a'ammu wujuhil intifa. Diberikan ungkapan dengan memakan di sini wa aklu malil yatim. Kenapa disebutkan dengan akal memakan tok? Gimana kalau enggak makan? Bagaimana kalau mereka enggak menggunakan untuk dimakan tapi dibikin untuk beli sandal, beli rumah dan misalnya macam-macam. Masuk juga, termasuk dosa besar, termasuk membinasakan juga. Kenapa? Karena memakan itu adalah segi penggunaan yang paling mencakup, aam mencakup. Yang paling mencakup. Yang paling sering penggunaannya adalah dimakan. Manfaat yang paling banyak adalah dimakan. Maka selain dimakan pun, kalau memang itu bukan cara yang benar, maka termasuk ta'addi, termasuk melampaui batas, enggak boleh. Kama qala ta'ala innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ini ancamannya. Sunya orang-orang yang memakan hartanya anak yatim secara zalim, innama hanya saja mereka memakan di perut mereka api neraka, dan mereka akan masuk ke sa'ir. Sa'ir adalah satu antara nama neraka. Nah, maka kalau itu di sini enggak ada mafhumnya. Kalau enggak dimakan sudah bebas, enggak. Penggunaan dimakan dan enggak dimakan selama itu termasuk ta'addi, melampaui batas, maka terancam dengan ancaman ayat ini. Nah, penggunaan harta anak yatim dimakan atau tidak selama melampaui batas berarti terancam dengan dzahirnya ayat ini. Itu namanya ta'addi fihi, melampaui batas dalam menggunakan harta anak yatim. Maka kalau itu ya ikhwah, hati-hati dengan perkara-perkara yang dikatakan muhlikat yang ada tujuh. Istanibu sab'a mubiqat. Ini muhlikat. Tapi ikhwan, insyaAllah akan kita lanjutkan di waktu yang datang. Alhamdulillah.